Markus bindu 10:6. Kenca lepas wari sabat, Maria Magdalena, Maria nande Jakub, ras Salome, lawas nukur rempah-rempah simrim, gelamai Yesus iminakina alu e. Emaka asum wari minggu pagi-pagi silampas, putak kenca matawari, berkat meia ku kuburan. Di tengah dalan nungkun ia sapi-sapi ia Nina, I sekari nampati kita ngulingkan batu sinutupi kubur ne. Batu seh kal galangna. Tapi kenca ia seh, idahna kuburan enggo talang. Emaka bengket ia kubas, zanah idahna ije skala anak perana. Bentar wisna kundul arah kemuhan. Mamang kal Athena, tapi iperkuankan anak peranandai ia Nina. Ola mamang Athena. Kuteh ngemaka idara mindu Yesus kalak Nasaret, si ipakuken ku kayu persilang. Ia lanai ijenda, ia ngo keke, nehenlah, endakap inganna. Genduari, mulilah janah beritakan man Petrus ras ajar-ajarna. Nindu, ia ngo lebihan ku Galilea, ijah kam iti maina, bagi si ngo ikatakan naman bandu. Emaka darat kalak ndai ibas kuburan enari, denari kiam ia perbahan mamang Athena dengan biar kal ia. Perbahan biarna lanai ituri kenaman ICP. Asumwari minggu pagi-pagi, kenca Yesus keke ibasima tenari, man Maria Magdalena lebih icidah kena bana. Maria Magdalena enda mesi pernah iplaus Yesus pitu setan ibas ia nari. Emaka laus Maria Magdalena merita kenca man teman-teman Yesus. Kala endandai kerina sangana arceda ate dengan tangis. Emakala ia tek sanga iberitakan Maria Magdalena maka Yesus enggong geluh mulihi dengan enggo pe idahna. Jenari Yesus encidah kendirina ibas rupa sila bagi biasa mandua kala azar-azarna. Azar-azar sangana ibas perdalanan kubas sadakuta. Emaka mulihkan azar-azar si dua iberitakanna man teman-temanna si deban. Tapi teman-teman na latek. Dungna Yesus mencidahkan bana man azar-azar si 10 sadakala. Asum ia paksa man kerina. Ipandang Yesus ia kerina sebab lalit kini tekena dengan mersi ukurna. La ia te nandangi kalak si enggo ngidah Yesus ngeluh mulihi. Jenari nina Yesus man azar-azarna. Lauslah, siari doni enda, jenari beritakan berita si meriah man kerina manusia. Ise sita dengan ipridikan terkelin kap pagi, tapi ise silate ia pagi iukum. Kalak sita lid pagi tandana, eme, ipelausna setan-setan ibas gelarku, ngerana ia ibas cakap simbaru Adi cikep nanipe entah inem na racun labo kaden pe ia, itama kena tanna kubabo kalak sakit, malam pinakit Kenca Tuhan Yesus ngerana man azar-azar, ia angkat me ia ku surga. Ijah ia kundul arah kemuhan di bata. Lawas azar-azar janah berita ia kujapa pe. Tuhan nampati ia ibas dahinna. Janah Tuhan pe ikut erdahin ras-ras kala enda. Ibahan Tuhan maka ijapa pe kala enda meritakan berita si ibas di bata nari ijepe jadi tanda kuasa ras tanda sengget. Diberu-diberundai laus ndahi Petrus ras teman-temanna. Alu genda ituri kena kerina kai singgo ikatakan anak peranandai manbana. Tapi kenca sie, Yesus jine nenahkan berita si badia si tetap ngeluh. Karena keterkelinan si rasa lalap Si enda ibahanna erkelang-kelangkan ajar-ajarna itimurnari seh kubarat.